Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-14, posisi paling kanan sebelah bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi laki-laki itu atau bahkan perempuan untuk senang pada pasangannya. Di sini laki-laki diisyaratkan karena laki-laki cenderung mencari. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi laki-laki itu senang terhadap perempuan. Wajar, normal. Artinya kalau laki-laki senang ke laki-laki, tidak normal dia. Awas, hati-hati, fitrahnya demikian. Begitu sebaliknya. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Silahkan antum cek. Kambing jantan, senangnya ke betina, Pak. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini, cek sampai Idul Adha itu. Anda gak akan pernah temukan kambing homo. Laki-laki, berdasar penelitian, kambing 2017, senang kepada kambing jantan lagi. Masya Allah, belum saya temukan itu. Belum pernah ada sapi lesbi. Kalau ada, mungkin gak bisa digunakan kurban itu. Ya, gak bisa dipakai, gak ada, dan tidak ada fitrahnya demikian. Kambing aja, tahu pasangannya. Yang tidak punya akal, mengerti pasangannya. Masa yang punya akal tidak mengerti siapa lawannya? Hati-hati ya, ini sesuatu yang tajam ditontonkan kepada kita. Ada yang salah dengan pemikiran manusia di sini. Baik, maka hubbus syahawati minan nisa wal banin, senang mendapat keturunan. Awas, setelah itu apa? Wal qanatiril muqamparah, jika perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan, ditanam, dihadirkan, minaz zahab, emas. Dan ini disandingkan kepada perempuan. Jadi perempuan cenderung lebih senang dengan emas sebagai perhiasan dalam dirinya. Awas, baik emas yang digunakan di jarinya, emas Tono, emas Tony, emas Asep dan sebagainya. Tidak hanya itu, perhiasan yang melekat pada dirinya cenderung senang. Makanya jadi perhiasan bagi dirinya. Wajar, Pak, kalau perempuan minta emas. Nikah juga maharnya emas, karena itu yang menghiasi bagian dari dirinya, tampak bagian keindahannya yang mesti dijaga dalam kehidupannya. Tapi jangan lupa, di situ akan jadi bagian kelemahan bagi perempuan. Dan emas itu bukan diartikan dengan emas juga. Dalam dulu, konteks orang dulu, kalau disebutkan emas, itu artinya harta yang bernilai. Bisa uang banyak, bisa hadiah, bisa macam-macam. Tuh, jadi bukan cuma pada emasnya saja, maksudnya sesuatu yang bernilai, senang barang gitu. Senang sesuatu yang bisa digunakan, bisa tampil dalam keindahan. Ini poinnya. Dan tidak sadar kadang-kadang itu jadi satu kelemahan. Dan ini terbukti sampai hari ini. Tidak sedikit perempuan-perempuan tergoda oleh laki-laki tertentu yang nakal, gitu kan? Hanya diberikan tawaran-tawaran harta benda tertentu lalu menggadaikan kehormatan dirinya. Itu yang harus luar biasa dijaga. Hati-hati, zaman sekarang sudah luar biasa. Ya, saya ada kolega ustaz berdakwah khusus di daerah Doli itu pada saat itu. Yang ditutup di Surabaya itu tantangannya luar biasa. Memang nangis kita itu kalau dengar-dengar kisahnya. Alhamdulillah sudah ditutup. Semoga Allah berikan keberkahan pada orang-orang yang terlibat dalam kebaikan. Tapi jangan dikira mudah itu. Kalau sudah masuk ke dalam dunianya, tidak mudah untuk keluar. Bahkan menyadarkan saja tidak mudah. Datang ustaz kolega kami berdakwah di sana sampai nangis itu perempuan-perempuan yang itu ya. Tiba-tiba ada yang seperti tersadar datang. Salah satunya, ustaz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya terharu kepada ustaz. Terima kasih membuat saya sedikit berubah. Untuk ustaz, saya kasih diskon 50%. Masya Allah. Itu nyata itu. Nyata, terdengarnya seperti lucu tapi memang nyata. Di cara berpikirnya sudah begitu gitu kan. Jadi kalau sudah kebanyakan berbuat sesuatu yang salah, nanti tertutup itu pintu-pintu kebaikannya. Masuknya susah. 50%. Allah kuatala billah. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Telinga ada sumbatan. Jadi kalau yang haram masuk pada dirinya, beredar dengan darah, jadi daging itu menutup. Ke mata. Awas, hati-hati. Wa ala absarihim ghisyawah. Di matanya ada penutup. Jadi melihat yang baik-baik susah. Lihat ke masjid, susah. Lihat masjid, susah. Dengar azan, marah. Diajak ke taklim, ngajak debat. Kan? Nah itu, susah. Itu kalau sudah masuk penutup itu demikian. Ima dengan maksiat atau yang haram masuk pada dirinya. Itu yang berbahaya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, hati-hati ya. Hati-hati, perempuan-perempuan khususnya jaga diri jadi kehormatan. Surganya banyak bagi perempuan itu. Pakai hijab ada surga di situ. Menutup aurat ada surga di situ. Taat pada suami dalam hal kebaikan ada surga di situ. Masya Allah. Ya, karena itu Allah jaga. Karena diciptakan dengan penuh keindahan dan surganya ada di situ. Jangan berikan surga pada orang lain yang bukan pada haknya.